Masih bersama Beat Plus Ghost Plus Tane Wong Party. Aku jalan sendirian mencari angin segar. Orang bilang cuci mata jernih menunggu di sana. Angkat topimu, bukalah kacamatamu agar ku tahu siapa dirimu. Angkat topimu, bukalah kacamatamu sehingga salam jiwa.